Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lanjut di halaman 61 sekarang. Qala al-Maqrizi rahimahullah ta'ala al-Syafi'i wa ma'lumun qat'an anna hadhi taswiyata lam takun bainahum wa bainallahi fi kawni rabbahum wa khaliqahum fa innahum kanu kama akhbarallahu anhum mukirrina bi anna Allah ta'ala wahdahu wa rabbuhum wa khaliquhum wa anna al-arda wa man fiha lillahi wahdahu wa annahu rabbus samawati as-saba' wa huwa rabbul arshil azim wa annahu subhanahu huwa alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh wa innama kanat hadhihi at-taswiyatu bainahum wa bainallahi ta'ala fil mahabbati wal ibadati faman ahabba ghairallahi wa khafahu wa rajahu wa dhalla lahu kama yuhibbu Allah ta'ala wa yakhafuhu wa yarjuhu fahada huwa asyirku alladhi la yaghfiruhu Allah. Berkata Al-Syeikh Al-Imam Al-Maqrizi Al-Syafi'i rahimahullah, wa ma'lumun qat'an, padahal telah diketahui secara pasti, anna hadihi taswiyata, bahwa bentuk penyamaan ini, yaitu menyamakan antara Allah dengan selain Allah, kan sumber kesyirikan mereka itu dalam tauhid uluhiyah adalah tasybih, yaitu penyerupaan, penyerupaan Allah dengan selain Allah. Dengan selain Allah maksudnya dengan raja. Dengan raja. Ya, kata mereka kalau kita mau menghadap Allah, kita ini orang salah, banyak dosa, hamba yang jauh dari kesempurnaan. Kalau begitu kita malu langsung kepada Allah. Maka kita melalui perantara, fasilitator, orang ketiga, yaitu orang-orang soleh yang telah wafat, para nabi, para wali, para sunan. Para sunan ini dekat dengan Allah, mereka para wali Allah, mereka aulia Allah. Maka kita menghadap Allah melalui fasilitator mereka. Merekalah yang menjadi fasilitator, pihak ketiga yang menghubungkan kami dengan Allah. Disamakan dengan apa? Dengan raja. Sebagaimana kita mau menghadap raja di dunia. Kita ini hamba sahaya, rakyat jelata, gak mungkin berhadapan langsung dengan Allah untuk meminta, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, dan seterusnya. Pasti kita ini pakai pihak ketiga. Kayak antum mau ketemu Pak Jokowi. Ya, itu kan apa? Ada lewat dulu, lewat ya, apa asistennya, ajudannya yang berlapis-lapis. Sampai menuju ring 1. Antum tembus dulu ring 10, ring 9, ring 8. Sampai tembus akhirnya ring 1-nya, Pak Jokowinya langsung. Kata mereka, nah begitu juga kepada Allah. Nah ini sumber masalahnya di situ, yaitu tasbih, sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama serupa dengan Allah? Enggak ada. Ya, walillahil masalul a'la, untuk Allah lah sifat yang paling tinggi, enggak ada yang lain serupa dengan Allah. Nah, dari tasbih sinilah akhirnya muncul kesyirikan dalam uluhiyah. Awalnya berarti penyimpangan ini beranjak dari apa? Tauhid asma wa sifat. Ya. Ini yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya, pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian kata Syekh Al-Maqrizi, ma'lumun qat'an, telah diketahui secara pasti bahwa anna hadhi taswiyah, penyamaan ini, bentuk penyamaan ini antara Allah dengan raja-raja, lam takun bainahum ya wa bainallahi fi kaunihi rabbahum wa khaliquhum. Mereka menyamakan Allah dengan raja, akhirnya mereka butuh kepada Allah melalui perantara-perantara. Perantara-perantara orang-orang soleh, wali-wali yang mereka sembah, yang mereka berikan ibadah, mereka berikan doa. Yang Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan wali-wali ya, yang mereka jadikan sebagai tandingan Allah, yang mereka sembah, mereka mengatakan, mana abuduhum? Jadi keserupaan kesyirikan mereka itu ada. Ada gak? Kesyirikan zaman sekarang dengan musyrikin Quraisy. Sama-sama gak meyakini bahwa wali-wali, orang-orang soleh yang mereka berikan ibadah dengan klaim mereka itulah pihak ketiga yang menghubungkan mereka dengan Allah. Mereka gak meyakini berhala-berhala itu yang menciptakan. Bahkan Allah jelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka enggak pernah meyakini berhala mereka. Begitu juga dengan musyrikin saat ini. Antum datang ke makam mbah-mbah, sunan-sunan, wali-wali. Ya, mereka memberikan ibadah, mereka tawaf, mereka bernadar, menyembeli, beristighosah, isti'anah, isti'adah, doa di situ. Itu semua jenis ibadah. Mereka mengagungkan, ta'zim di situ. Pengagungannya luar biasa. Mahabbahnya luar biasa. Mahabbahnya di situ, mahabbah ibadah. Ingat, kasus Priok. Ketika mau dibongkar, mereka semangat jihad. Mahabbahnya itu mahabbah apa? Mahabbahnya itu mahabbah ibadah. Yang mengharuskan mereka berjihad. Melawan apa? Satpol PP. Melawan kepolisian. Ya. Nah ini mahabbahnya. Udah tertanam mahabbah di sini. Yang ini kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i kemarin apa? Asal dari kesyirikan adalah apa? Mahabbah. Kecintaan. Gak mungkin Abu Jahal benci terhadap berhala dia tapi dia sembah. Maka dia cinta. Cinta seperti dia mencintai Allah. Bisa dipahami enggak di sini? Ya. Saya jelasin dulu di sini supaya paham nanti pas kita baca syarahnya. Sabar dulu baca syarahnya. Ngerti di sini? Nah, kayak antum, Bang Habib dulu datang ke Mbah Khalil Bangkalan, enggak meyakini Mbah Khalil Bangkalan, orang-orang yang datang ke Sunan Wali, makam wali, itu enggak meyakini itulah yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, musyrikin juga enggak kayak begitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaquluna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Nah kata Al-Maqrizi, lam takun bainahum wa bainallahi bi kaunihi rabbahum wa khaliqahum. Maka mereka pun ketika menyamakan, ya mereka menyamakan itu tidaklah mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu ya antara Allah dan kaunihi dan Tuhan-Tuhan mereka itu adalah rabbahum, Rabb mereka, wa khaliqahum yang menciptakan mereka. Enggak ada. Fa innahum kanu kama akhbarallahu, bahkan mereka sebagaimana yang Allah kabarkan, annahum mukirina, bahwa mereka menetapkan bi annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala wahdahu, dialah semata huwa rabbuhum wa khaliquhum, yaitu Allah lah yang menciptakan mereka dan yang ya yang menciptakan mereka dan yang adrab mereka, rabb mereka dan yang menciptakan mereka. Ini jelas. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah." Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? Apabila kalian mengetahui, apa kata Allah? Sayaquluna lillah." Maka mereka pasti akan menyatakan milik Allah. "Qul afala tatadzakkarun?" "Qul afala tatadzakkarun?" Katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak berpikir? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Katakanlah kepada mereka, siapakah rabb langit-langit yang tujuh, rabb arsy yang azim, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, milik siapakah ya, siapakah yang di tangannya segala kerajaan sesuatu yang dia melindungi dan dia tidak dilindungi, apabila kalian mengetahui wahai musyrikin Quraisy, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi intinya mereka paham hal ini. Wa annal ardha wa man fiha lillahi wahdah. Ini mereka tahu bahwasanya bumi dan apa yang ada yang di dalamnya ini milik Allah Ta'ala. Wa annahu rabbus samawati sab' wa huwa rabb wa huwa rabbul arsyil azim. Ini tadi ayat tadi. Ya, jadi Al-Maqrizi Asy-Syafi'i ini semua menyadur dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan bahwasanya Rabb langit yang tujuh dan Rabb Al-Arsy Al-Azim adalah Allah, wa annahu subhanahu wallazi biyadihi, dan dialah Allah yang di tangannya lah malakutu kulli syai'. kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dialah zat yang melindungi dan tidak dilindungi. Wa inna makanat hadhihi taswiyatu, dan sesungguhnya penyamaan ini bainahum wa bainallahi, antara mereka wali-wali, tandingan-tandingan dan Allah Ta'ala, fil mahabbati wal ibadah. Penyamaan ini pada mahabbah dan ibadah. Bukan pada masalah klaim Allah menciptakan sebelah sana, berhala mereka sebelah sini menciptakannya. Enggak ada keyakinan kayak begitu di sanubari setiap musyrikin Quraisy, enggak ada. Kecuali Majusi yang mereka mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, Tuhan selain Allah yaitu nur, keburukan zulmah, kegelapan. Karena kita paham asal kesyirikan sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, itu ada pada kaum Nuh dan ada pada kaum satu lagi apa? Ibrahim. Kaum Nuh ini asal penyimpangan tauhid uluhiyah. Kaum Ibrahim, Namrud dan CS-nya, ini asal penyimpangan kaum apa? Penyimpangan tauhid rububiyah. Dari akidah kaumnya Nabi Ibrahim inilah ya diadopsi oleh kaum Majusiyah. Ya, Majusiyah, kaum Majusi, sehingga muncullah ateisme, muncullah paham Darwinisme dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi kesamaannya apa antara berhala mereka dengan Allah? Yang mereka samakan apa? Dalam hal mahabbah dan ibadah. Allah diberikan ibadah, mereka berhaji kepada Allah di Baitullah di setiap bulan haram, yaitu di bulan haram yang ditentukan. Ya, maka mereka pun juga memberikan ibadah kepada berhala mereka. Mereka mencintai Allah, mereka pun juga mencintai selain Allah. Ya, yang inilah yang Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, nanti mereka menyesal. Mereka menyesal di akhirat, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, itnusawwikum bi rabbil alamin. Di akhirat mereka berbicara kepada berhalanya, kepada setiap tagutnya. Demi Allah, kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian wahai tagut dengan rabbil alamin. Penyamaan dari sisi apa? Dua, mahabbah dan ibadah. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga itu bukan kaum musyrikin Quraisy. Yang ketiga itu masalah penciptaan, itu adalah Majusia. Ngerti sini? Paham? Ya. Faman ahabba ghairallahi, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, wa khafahu, takut kepadanya, takut ibadah, wa rajahu, dan mengharapkan dalam hal ibadah, wa dhallalahu, tunduk dalam hal ibadah kepadanya, merendahkan diri kepadanya, kama yuhibbullaha, sebagaimana dia cinta kepada Allah Ta'ala, wa yakhafuhu, sebagaimana dia takut kepada Allah, wa yarjuhu, sebagaimana dia berharap kepada Allah, fahadah wa syirku, maka inilah kesyirikan, alladhi la yakfiruhullahu, yang tidak Allah akan ampuni. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yakfiru ayyushrokabih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Lihat orang-orang yang sedekah laut, larung saji. Ya, buat apa mereka sedekah? Mereka itu bohong itu kalau cuma katakan gantian kita akan ngambil laut ikan di lautan, sekarang kita kasih makan ikan di lautan. Bohong itu enggak ada. Kalau mau kasih makan ikan, kenapa khidmat? Kenapa prosesnya dengan ritual yang sedemikian rupa khidmatnya? Kenapa mesti dengan tanggal bulan tertentu? Kenapa mesti seragam pakaiannya khidmat? Ya, dan kalau mau kasih makan ikan, ini mubazir. Kok kasih makan ikan pakai pala kebo, pada pisang, bu hasil bumi padi. Ya, kalau kasih makan ikan dia pakai pelet. Lagi pula mubazir. Ikan laut enggak doyan itu ikan lele. Mujair. Sepat. Gabus aja enggak doyan. Ya. Ini enggak mubazir dan melanggar peraturan internasional. Membuang sampah di lautan. Enggak berguna, ikan mana doyan pisang, pisangnya enggak dibuka lagi. Emangnya monkey? Ngarang mereka itu. Itu mereka asal aja. Intinya ingin menutupi niat mereka. Yaitu apa? Taqarrub, mendekatkan diri. Apa? Mahabbah. Apalagi ibadah. Ini udah. Musyrikin mereka. Jangan ragu sebut musyrikin. Kalau mereka bukan musyrikin, terus yang musyrikin siapa? Mereka musyrikin. Ini tauhid itu nafyu isbat, menetapkan dan menafikan. Ya, kita berlepas diri dari mereka. Karena Islam itu bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, sudah paham sini? Baru kita baca. Ya, kau udah ngerti sini udah enak. Udah ngerti sekarang? Paham? Baru kita baca. Tafadhol. Ya. Dibaca di sini. Ah, siapa ini? Ah, Syekh Afif Azamroni. Syekh Afif, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ma'lumun. Qawluhu wa ma'lumun. Qada'an an hadha. Anna. Anna hadhihi. Anna hadhihi taswiyata. Taswiyata. Taswiyata. Itu kan di matan tadi. Tasbiyata lam takun bainahu wa bainallahi wa bainallahi wa bainallahi fi qawlihi rabbihim rabbahum khabar qaul fi qawli rabbahum wa khaliquhum wa khal ma'tuf wa khaliquhum wa khaliquhum wa khaliquhum fahum lam yastawu la fa pelan-pelan fahum fahum lam Yusawuhum. Nah. Billahi fil rububiyyati wa innama sabbuhum billahi fil uluhiyyati wal ibadati. Fa'abaduhum. Jangan tasdid baknya. Fa'abaduhum. Fa'abaduhum ma'allahi. Nah, ahsanta. Masyaallah. Ya. Wa ma'lumun qatan kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimallahu, padahal sudah diketahui secara pasti anna hadhi taswiyah, penyamaan ini antara berhala mereka dengan Allah, lam takun bainahum wa bainallahi fi kaunihi rabbahum wa khaliquhum. Itu tidaklah meyakini mereka persamaan antara berhala mereka dengan Allah pada masalah berhala mereka itu juga sebagai rob mereka, pencipta mereka. Enggak demikian. Karena mereka meyakini rob dan penguasa, pencipta, penghidang, menghidupkan, mematikan, bahkan yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah. Kan begitu. Iya. Fahum lam yusawuhum, maka mereka musyrikin Quraisy, kata Syekh Shalih Fauzan. Tidaklah menyamakan berhala-berhala mereka ini billahi fi rububiyah, dengan Allah dalam tauhid rububiyah. Enggak ada keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah dan musyrikin yang lainnya yang menyatakan Huban, Latta, Manat, ya. Kemudian berhala mereka yang lainnya sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi. Zat yang memberi rezeki kepada mereka, zat yang menghidupkan, mematikan, enggak ada. Semuanya meyakini berhala itu semua adalah sebagai fasilitator, pihak ketiga yang menghubungkan mereka dengan Allah. Yang ini pada pertemuan sebelumnya. Yang sebabnya adalah ada tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan raja. Allah diserupakan dengan raja. Kata mereka, kita hamba penuh dosa, enggak sanggup langsung kepada Allah. Sebagaimana rakyat jelata tidak sanggup langsung berjumpa dengan raja. Maka ada pihak ketiga, ajudan presiden, ajudan raja. Kalau ini pihak ketiganya orang soleh, para wali, para nabi, malaikat dan yang lainnya. Wa innama sawawhum, namun mereka musyrikin Quraisy menyamakan berhala-berhala mereka tadi billah dengan Allah pada masalah apa? Fil uluhiyah wal ibadah. Itu dalam masalah uluhiyah, yaitu ibadah dan mahabbah. Mereka mencintai berhala mereka, mereka juga mencintai Allah. Lihat, kalau enggak karena berhala mereka itu enggak bakal, kalau bukan karena mahabbah ibadah, mereka enggak bakal mati-matian ketika berhala mereka ya dicela oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Mereka marah ketika Nabi SAW memerintahkan kepada manusia agar meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka. Mereka marah. Semuanya kaumnya Nabi Nuh, la tadarunna alihatakum, ya, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh yang mereka sembah, Wat, Ya'uq, Nasr. Begitu juga kaumnya Nabi Ilyas. Ya, kayak ini pelajaran kita kemarin, kasih contoh. Ya, kaumnya Nabi Ilyas berhadapan dengan suatu kaum di Syam yang punya nama berhala. Berhalanya namanya apa? Ba'l. Ba'lan, Ba'lun, yang jadi ketika ditarkib menjadi Ba'labak. Ya. Ya, la, kata kaumnya Nabi Idris apa? La tadarunna ba'lan. La tadarunna ba'lan. Ya, janganlah kalian meninggalkan berhala ba'lan. Nah, mereka enggak kuat menghadapi gencaran dakwah Nabi SAW yang mengintimidasi, yang mengharuskan, mewajibkan manusia meninggalkan berhala mereka. Akhirnya mereka semangat jihad. Perang di Badar, perang di Uhud. Ya, jihad mereka, rela mati. Ya, jihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Demi apa? Demi berhala. Berarti ada apa? Mahabbah. Ada mahabbah, ada cinta. Mereka cinta pada Allah. Iya, Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar agar Nabi SAW beserta para sahabat dikalahkan. Dia berdoa kepada Allah. Hah? Berdoa kepada Allah. Kakeknya Nabi Abu apa siapa namanya? Abdul Muthalib, kafir, ya, mengatakan kepada Raja Abraha, ya, ketika datang mau negosiasi minta dibalikin ternak-ternaknya yang dirampas Raja Abraha, dia mengatakan apa? Inni innani rabbi ibil. Rabbu ibil. Saya ini pemilik, ya, pemilik hewan ternak. Abraha mengatakan, "Wah, karena begini doang pemuka Quraisy datang urusan apa? Urusan ternak, kirain untuk negosiasi agar jangan menghancurkan simbol kalian Ka'bah. Ternyata cuma datang ke sini urusan ternak." Kata Abu Thalib, "Innani rabbu Ka'bah, innani rabbu ibili. Walil bait rabbun." Tapi untuk itu Baitullah, Ka'bah, itu punya Rabb. Punya Rabb yang akan menjaganya. Kalau kalian mau ngancurin Ka'bah, urusannya sama Allah. Kalau ternak, urusannya saya. Ini punya saya, jangan dirampas. Lihat, musyrikin paham. Paham, ngerti gak? Punya anak dia yang jadi ayahnya Rasulullah. Siapa nama anaknya? Abdullah, kafir. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Kafir. Nama anaknya Abdullah. Apa artinya? Hamba Allah. Ya. Tayyib. Fa'abaduhum ma'allah. Maka mereka beribadah kepadanya. Kepada berhala-berhala mereka tadi. Ma'allah. Di samping mereka beribadah kepada Allah. Nah. Terus. Berikutnya. Ya. Fa'innahum kanu. Ya. Tafadzal. Dibaca di sini. Ya. Siapa? Abdul Malik. Nah, kata Syekh Al-Makhrizi Asy-Syafi'i, mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan, mereka itu menetapkan, mengakui Allah Ta'ala semata Rabb dan pencipta mereka. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, fahum mu'taribun. Mereka mengakui billahi rabban, bahwa Allah adalah Rabb. Kama ja'a fil Qur'an, sebagaimana ini terdapat ayatnya dalam Al-Qur'an yang sangat banyak yang tadi kita bacakan. Nah, nanti berikutnya. Tafadhol. Ya, Saiful. Ah, ini penyamaan yang mereka samakan antara Allah dan Tuhan-Tuhan mereka, berhala mereka itu adalah dalam masalah mahabbah dan ibadah. Bukan masalah rububiyah. Mereka tidak meyakini bahwa berhala mereka yang menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya. Mereka hanya meyakini berhala mereka juga berhak dapat kecintaan sebagaimana mereka mencintai Allah. Berhala mereka dapat ibadah sebagaimana mereka beribadah pada Allah. Nah, lanjut Saiful. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah, maka fahum sawwuhum, maka mereka menyamakan berhala-berhala mereka tadi billahi dengan Allah, fil ibadati fil mahabbati wal ibadah, itu dalam masalah kecintaan dan ibadah. La fi rububiyah, bukan pada masalah rububiyah. Wa yaquluna aidan, mereka menyatakan hum syufa'una, mereka adalah pemberi syafaat kami. Atau yang mereka katakan lain, apa mereka klaim sebagai apa? Mereka berhala ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Bahkan musyrikin Quraisy enggak mengakui loh, enggak mengakui dia beribadah kepada berhala tadi. Dia bikin patung, mereka namakan semisal Lat. Lata itu dari kata Lat, Lata yalutu, yaitu pembuat roti, orang soleh, dermawan. Kalau musim haji dia bikin roti, dia bagikan gratis ke jemaah haji. Maka dia, orang-orang bersimpati kepadanya. Bersimpati, kemudian ketika dia mati, ya, orang-orang terpukul, dikenang. Kayak orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, lima orang itu. Ya, ketika mati, shock mereka. Dikenang, akhirnya dibikin gambar, dipahat, jadi patung. Akhirnya, yobat, diibadahi. Ya, diibadahi. Diibadahi dengan klaim, ini akan menghantarkan segala macam permintaan kita, hajat kita kepada Allah lewat dia. Nah, musyrikin Quraisy di antara mereka ada yang enggak meyakini. Oh, kita enggak beribadah pada dia kok. Kita ibadahnya pada Allah. Ya, Allah Taala berfirman apa? Walladzina takhudu min dunillahi andada yuhib afan. Apa tadi ayatnya? Walladzina takhudu min dunihi. Bukan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, dengan mereka beribadah kepada tandingan tersebut, Allah jadikan, Allah sebut ya wali-wali tadi sebagai tandingan. Ya. Walladzina takhadu awliya min dunillah. Ya. Ma na'buduhum, kata mereka. Kami enggak beribadah kepada wali-wali tadi, orang-orang soleh tadi. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar orang-orang soleh tadi, wali tadi yang kami sembah, berikan ibadah. Kami enggak beribadah pada mereka, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya aja. Enggak kita beribadah pada mereka, kata mereka. Kata musyrikin Quraisy. Mana lagi tadi? Wahum rijalun solihun, wanahnu indana dzunubun. Mereka kan orang soleh, kita ini punya dosa yang banyak, dosa-dosa. Fahum yasfa'una lana, maka mereka lah yang memberikan syafaat kepada kami. Indallah, di sisi Allah. Ya, mereka enggak paham syafaat itu ada dua syarat, yaitu al-idzn dan juga ridha. Idzn dari Allah, dan juga orang yang diberikan syafaat harus diridhoi oleh Allah. Wa illa, kalau tidak karena keyakinan ini, fahum ya'tarifun, maka mereka mengakui, bi annahum la yakhluqun, bahwa berhala mereka tadi tidak dapat mencipta, wa la yarzuqun, tidak dapat memberi rezeki, wa la yudabbirun, tidak dapat ya mengatur syai'an sedikit pun fil kaun, di alam semesta ini. Nah, berikutnya tafadhal. Ya, dibaca di sini. Siapa? Rusji. Ghayrallahi wa qawlahu wa raja'ahu wa jalalahu kama yuhibbullahu kama yuhibbullaha wa yuhibbullahu yuhibbullaha ta'ala wa yuhaffahu wa yakhafuhu wa yakhafuhu wa yarjuhu fa hadha wa syirku alladhi la yaghfiruhu yaghfirullahu. Ah, perhatikan. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, takut kepadanya, berharap kepada selain Allah tadi dengan takut dan harap ibadah, sebagaimana dia takut dan harap kepada Allah, wa dallalahu, dia merendahkan diri kepadanya, kama yuhibbullah, sebagaimana dia cinta pada Allah Ta'ala, wa yakhafuhu, wa yarjuhu, sebagaimana dia takut dan harap kepada Allah, maka ini adalah kesyirikan, alladhi la yakfiruhullah, la yakfiruhullahu, yang Allah tidak ampuni. Ah, Rusji baca. Amma. Amma an tuhibba al-mala wa tuhibbal zawjata wa tuhibbal awlada wa tuhibbal sadiqa fahadihi mahabbatun tabi'iyatun laisat mahabbatun laisat mahabbatan laisat mahabbata ibadatin mahabbatan ibadatin wa laisa fa'aha dalla ma'aha ma'aha dalla zullun zullun wa khudu'an. Kenapa jadi khudu'ah? Itu kenapa nyasar ke jauh jauh banget ngasal rezeki ini. Hadi mahabbatun tabi'iyatun wa mahabbatu al-ibadati iyalati yakunu ma'aha zalla zullun, dari tadi zalla zullun wa huduru wa ta'abbuda. Itu kenapa ya nyasar ke situ ya? Nyasar ke situ kenapa harus di? Zullun wa khudu'un wa ta'abbudun ma'tuf. Kenapa jadi nyasar ta'abbuda? Ini muskilah nih harus di ini. Merojaah kan harus di sering enggak? Grogi. Grogi. Nah, berarti kan kata Syekh, amma an tuhibbal mala, adapun anda suka pada harta, tapi suka pada harta enggak boleh sangat sangat suka, karena tercela. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, di Al-Qur'an dicela begitu kan. Wa tuhibbu zaujata, anda suka pada istri, cinta pada istri. Ini enggak masalah. Maupun istrinya 1, 2, 3, 4, enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Satu. Ya ini. Ya. Ya cik, apa cinta pada istri satu. Tuhibbu aulad, aulad cinta pada anak-anak. Tuhibbu shadiqa, cinta pada rekan teman. Fa hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun. Ini cinta yang tabii, tabiat aja. Naluri manusia biasa. Yang penting tidak ada unsur ibadah di situ. Tidak ada pengagungan, tidak ada perendahan diri dalam mahabbah tersebut. Ya, tapi kalau ada pengagungan, ada ibadah, maka itulah mahabbah syirik. Ini syirik mahabbah, syirik akbar. Istrinya jadi togut. Nah, kalau cinta sama istri, seperti cinta pada Allah. Ada pengagungan, ada kerendahan diri, ada ibadah, nah, udah tagut istrinya. Nah. Wa yakfur bi tagut. Itu ya. Taif hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun. Ini cinta pada hobi, itu tabi'i. Laisat mahabbah, itu bukanlah mahabbah ibadah. Kenapa bukan mahabbah ibadah? Falaisa mahadzullun, karena tidak ada perendahan diri dalam kecintaan tersebut, wa khudu'un, ketundukan. Enggak ada. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, seorang suami itu ya enggak boleh hatinya terkait dengan istrinya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh hatinya tertawan oleh istrinya dan enggak boleh istri tertawan oleh suami, enggak boleh. Ya. Jadi waktu itu ada quote atau apa, jadikanlah istri kita itu tertawan oleh cinta, oleh kelembutan suami, itu keliru. Ya, itu adalah jalan-jalan menuju kesyirikan. Kan pernah waktu itu saya dengar ada poster, ya, istri yang tertawan oleh kelembutan suami. Itu ngaco, enggak benar. Dibantah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah telah berbicara mengenai hal itu. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, enggak boleh hati kita tertawan oleh siapapun, karena kita adalah Abdullah. Kita hanya tertawan oleh Allah, enggak boleh pada yang lain. Ya. Ini yang jomblo-jomblo nih, belum nikah. Enggak boleh antum jadikan istri antum ya sebagai tambatan hati. Enggak bisa. Ya, cinta mati. Habis cuma satu, ya. Cuma satu soalnya katanya. Ini enggak boleh, ya. Hati kita tertawan oleh istri atau istri hatinya tertawan oleh kita dengan kelembutan kita, dengan kasih sayang, cinta, dan janji setia gak bakal kawin lagi misalkan. Sehingga istrinya kelepek-kelepek. Mas aku apa namanya? I love you full gitu. Pokoknya kamu adalah segala-galanya. Aku tertawan sama kamu, Mas. Nah, ini syirik mahabbah. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Enggak boleh ada keterkaitan. Jangan, kita ini hanya hamba Allah. Ini dibantah oleh Syekhul Islam. di Risalah Al-Ubudiyah. Ya. Saya pernah ya menuliskan hal ini ya. Saya kutip itu pendapat Ibnu Taimiyah dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai terlarangnya kalbu kita tertawan dari siapapun. Ya, jadi keliru ya kalau ada yang menyatakan jadikan istri kita tertawan oleh kelembutan kita. Ini enggak benar. Salah di situ. Baik, kemudian berikutnya. Ya. Kata Syekh, "Fa kaifa biman kana ghairullahi ta'ala asara indahu ahab wa ahabba ilaih wa akhwafa indahu wa huwa fi mardatihi ashaddu sa'yan minhu fi mardatillah." Nah, kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan ya, maka bagaimana ceritanya biman kana ghairullah ta'ala, yang selain Allah ta'ala tadi, gimana lagi coba keadaannya terhadap orang yang berpendapat selain Allah tadi itu asara indahu lebih berpengaruh bagi dia, wa ahabba ilaih, lebih dia cintai daripada selain Allah, daripada Allah, wa akhwafa indahu, lebih dia takutkan di sisi dia daripada dia takut pada Allah. Wa huwa fi mardatihi ashaddu sa'yan minhu fi mardatillah. Lebih dia takuti, lebih dia usahakan, lebih gigih dalam mencapai keridhaannya dibandingkan dalam upaya dia untuk meraih keridhaan Allah. Gimana lagi coba? Hah? Lebih kufur lagi enggak? Lebih kufur lagi. Sama Allah cinta, tapi sama berhalanya lebih cinta. Sama makam mbah keramat lebih cinta. Cari ridho Allah upayanya cuma segini, tapi cari ridho mbah ini, sunan ini, makam itu luar biasa, sampai rela puasa, nazar, nasibu apa mutih apa segala macam. Ya, syarat-syaratnya dia lebih cinta kepada selain Allah tadi dibanding Allah. Gimana lagi? Lebih kafir lagi, kekafirannya lebih dahsyat. Ngerti nggak di sini? Ya. Jadi paham enggak di sini pernyataan beliau? Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Mirza. Asara itu khobar kana ya, bukan fiil. Asara khobar kana. Lebih berpengaruh, nancep gitu. Terus dunaha wa yabdiluna anfusahum wa amwalahum dunaha li'annahum yuhibbunaha wa ta'allaqat qulubuhum biha kama qala jalla wa ala an bani isra'ila wa ushibu fi qulubihim al-hijra bi kufrihim qul bi sama ya'muruhum bi imanikum in kuntum mu'minina wa qad ahabbu al-hijra wa abaduhu min dunihi. Hada ila Musa panasiya ay walakin Musa nasiya hadaba yabhathu an rabbihi hakata qalu wal ilmu. Nah ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa kaifa biman zada fil mahabbatil asnam, bagaimana lagi coba bagi orang yang lebih kecintaannya terhadap berhala ala mahabbatihi lillah daripada kecintaan dia kepada Allah. In kana indahu mahabbatullah, itu apabila memang betul dia memiliki kecintaan pada Allah. Hada huwa asyaddu, ini lebih parah lagi. Wa hum lam ya'budul asnama abasan, mereka musyrikin tidak beribadah kepada berhala tadi sia-sia begitu saja. Enggak, kayak tadi orang-orang yang memberikan sesaji kepada lautan dalam proses sedekah laut ya, larung saji itu enggak sia-sia begitu aja. Itu cuma ngeles, mereka mengatakan ini balas budi ke ikan. Enggak ada. Ya. Bal abadu al-asnama li'annahum yuhibbunaha. Bahkan mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi karena mereka mencintainya. Lidzalika yuqatiluna duna. Oleh karena itulah mereka berperang karenanya. Mereka berperang di medan Badar, di medan Uhud dan yang lainnya karena berhala mereka. Wa yabdzuluna anfusahum wa amwalahum duna. Mereka mengerahkan, mengorbankan jiwa dan harta mereka karenanya, li'annahum yuhibbunaha, karena mereka cinta kepadanya. Wa ta'allaqat qulubuhum biha, dan kalbu mereka sudah terkait, sudah terpatri dengan berhala-berhala tadi. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Ta'ala azza wa jalla firmankan an bani Israil, tentang bani Israil. Wa ushribu fil qulubihumul ijl bi kufrihim, dan telah diresapkan di kalbu mereka kecintaan terhadap ijl, yaitu anak sapi tadi, kapatung anak sapi. Kenapa demikian? Bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Qul bi sama ya'murukum bihi inna imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, sungguh amat jelek apa yang iman kalian perintahkan itu jika kalian benar-benar yang beriman. Faqad ahabbu al-ijla, maka mereka Bani Israel benar-benar mencintai patung sapi, anak sapi tadi. Wa abaduhu min dunillah, dan mereka mencintainya dan mereka beribadah padanya, yaitu peribadatan pada selain Allah. Qalu, mereka menyatakan, hadza ilahukum, inilah patung anak sapi, inilah Rabb kalian. Wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Panasia, tapi Musa lupa, kata mereka. Ay, lakin Musa nasiya wa dahaba yabhasu an rabbih. Tapi Musa lupa dan dia sekarang pergi mencari Rabbnya. Ketika Musa meninggalkan mereka 40 hari. Ya, balik-balik mereka sudah beribadah kepada kepada anak sapi. Dibohongi oleh siapa? Samiri. Hakada qalu wal iyadu billah, inilah yang mereka katakan, wal iyadu billah. Nah, terus. Bawa. Mereka itu akhwafa indah, dan ternyata berhala-berhala tadi lebih mereka takuti di sisi mereka daripada mereka takut pada Allah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kadalik, demikianlah yakhafuna minal mauta, mereka takut kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan wali, orang soleh dan yang lainnya. Ya aktsara mimma yakhafuna minallah, itu lebih daripada mereka takut kepada Allah. Wa idza qila li ahadihim ihlif billah halafa wa badara, apabila mereka ya dikatakan kepada mereka bersumpahlah kalian dengan nama Allah, mereka bersumpah udah langsung begitu ya, badara langsung kan begitu saja. Wa idza qila lahum ihlif bil wali al fulani, ya. Tapi kalau dikatakan bersumpahlah kalian atas nama wali si fulan, ya, irta'at wa khafa wa aba, irta'ada, maka dan mereka menolak untuk ayahlifah bersumpah dengan nama wali tadi. Hadza syai'un mawjudun 'indal quburiyyin al'an, ini sesuatu yang memang ada ya, ya pada orang-orang penyembah kubur saat ini. Innahum yakhafunal mauta aktsara bima yakhafunallaha azza wa jalla, mereka takut kepada orang-orang mati lebih mereka takut daripada mereka takut pada Allah. Wa yatawaqqa'una annahum yadurrunahum law lam yataqarrabu ilaihim, mereka ya yatawaqqa'un, mereka memprediksikan, meramalkan bahwa orang-orang yang mati tadi, kuburan wali, habib dan yang lainnya tadi akan memberikan mudarat kepada mereka seandainya mereka tidak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada mereka, kepada wali-wali yang telah mati tadi, yang telah wafat tadi, yang dikubur tadi. Ya durunahum, ya, bahwa orang wali-wali yang telah mati tadi akan memberikan mudarat pada mereka. Wa yusiba wa yusibunahum bil mauti wal afat, dan wali-wali yang telah mati tadi akan menimpakan kepada mereka dengan kematian atau berbagai penyakit. Ya taqidun, mereka meyakini annahum law lam yataqarrabu ilaihim la darruhum wa asabuhum bil mauti wal afat, mereka meyakini seandainya mereka tidak mendekatkan diri kepada wali-wali tadi, maka wali-wali ini akan memberikan mudarat kepada mereka dan akan menimpakan kepada mereka kematian dan berbagai penyakit. Ya taqidun annal mauta fil qubur yadurrun wa yanfa'un, mereka meyakini para wali yang telah mati, ya, kuburan orang-orang saleh yang telah mati itu dapat memberikan di kuburan, masih dapat memberikan mudarat dan manfaat. Wa annaka law ma'abattahum wa taqarrabta ilaihim yadurrunaka fi malika wa fi nafsika, dan juga adanya keyakinan seandainya Anda tidak beribadah kepada mereka, tidak mendekatkan diri kepada mereka, kepada orang-orang yang telah mati tadi, maka orang-orang yang mati ini akan memberikan mudarat, bahaya kepada Anda, kepada harta dan jiwa Anda. Sebagaimana keyakinan ini yang diucapkan kaumnya Nabi Hud, li Hudin kepada Hud, innakulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, ya. Ya. Dan tidaklah kami mengatakan kepada engkau wahai Hud melainkan ya, sebagian Tuhan-Tuhan kami iktaraka akan menimpakan kepada engkau bisu'in, dengan keburukan. Qala inni ushidullaha washadu anni bari'u mimma tusyrikun. Maka Hud berkata, aku mempersaksikan Allah dan aku bersaksi bahwasanya aku berlepas diri pada kalian dan apa yang kalian sekutukan min dunihi kepada selain Allah. Fakiduni, maka ditantang oleh Nabi Hud. Ayo sekarang berikanlah tipu daya kalian kepadaku, jami'an semuanya. Summa la tunzirun. Ya, kemudian jangan beri tangguh. Kalau memang ya Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian itu bisa memberikan mudarat, ayo sekarang coba. Ya. Rajulun wahidun, satu orang yaitu Nabi Hud, ya tahadda ummatan kamilatan bihadha tahaddi, menantang umat semua yang banyak dengan tantangan ini. Hada mu'jizatun min mu'jizatihi. Ini adalah mukjizat di antara mukjizat Allah, mukjizat Nabi Lut, Hud, ya, alaihi salatu wassalam. Fahada yubtilu qawlahum, maka ini membatalkan, ya, menyanggah ucapan mereka yang menyatakan, Yahudu wa Hud, majitana bi bayyinatin, engkau tidaklah mendatangkan kepada kami dengan ya, penjelasan, wa manahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. An qaulika, cuman karena ucapan engkau, wa ma nahnu laka bi mu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada engkau. Wa ma'adzaba min hadhil bayyinah, padahal betapa besar penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada mereka. Faqad tahaddahum, maka Nabi Hud telah menantang mereka semua mereka dan berhala mereka bahwasanya mereka kalau bisa yakidunah, memberikan tipu daya makar kepada beliau, kepada Hud, ay yadurunah, memberikan mudarat. Wa ma hadza ma sara ba'da dzalik, dan kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah itu, anjallahu nabiyahu hudan wa man ma'a wa man amana ma'a, Allah menyelamatkan nabinya Hud dan orang-orang beriman bersamanya. Wa ahlakal kafarata, dan Allah membinasakan orang-orang kafir. Itu lebih tepat apa? Faqad tahaddahum kullahum atau kulluhum? Kullahum ya. Kullahum. Taukid dari maf'ul. Wa asnamahum. Jam berapa sekarang? Dikit lagi ya. Qala al-Maqrizi asy-Syafi'i rahimahullah. Fa idza kana al-musawwi baina Allah wa baina ghairihi fi dhalika musyrikan, maka apabila orang yang menyamakan antara Allah dengan selain Allah fi dhalik, dalam masalah tersebut, yaitu dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah dan mahabbah, itu dianggap sebagai orang yang musyrik. Fama dhannu bihadza, maka bagaimana dengan orang yang kayak begini? Yang maksudnya apa? Yang dia lebih cinta kepada wali daripada dia cinta kepada Allah, dia lebih takut kepada penghuni kubur, kepada sembahan dia dibanding dia kepada Allah. Bagaimana lagi? Fa iyadan billah, maka kita berlindung kepada Allah min ayyaz bin an yansalikha alqalbu min tauhid. Kita berlindung kepada Allah dari kalbu ini terlepas dari tauhid. Wal Islam, dan terlepas dari Islam. Kan silahil hayyati, sebagaimana terlepasnya ular min kishriha, dari kulitnya. Wa huwa yadhunnu annahu muslimun muwahhidun, dia menyangka bahwasanya dia muslim muwahhid bertauhid. Fahada ahadu anwa'is syirki, padahal ini adalah salah satu dari jenis-jenis kesyirikan. Akbar, baca Akbar. Kencengin suaranya. Wa ma dhannukum Ubbad. Wa hadza waqi'un fi ubbadil quburi al-yawma yakhafuna min al-mauta. Mauta. Yaquluna la taqul shay'an li'alla yusibuka wa yusibu awladaka wa laysat al-mas'alata annahu. Mas'alatu isim, laysat. Wa laysat al-mas'alatu annahu yaqtuna. Yaqtuna. Waqad yubtala wal iyadu billah. Kemudian ya, apabila orang yang menyamakan antara Allah dan sembahan selain Allah tadi, orang-orang soleh, para wali yang telah mati, dalam hal mahabbah dan ibadah itu dianggap syirik, Ramadan nubihana. Maka bagaimana dengan orang yang kayak gini nih tadi, yang dia menganggap selain Allah tadi itu asara indahu, ahaba indahu, akhwafa indahu, ya, yang lebih dia takuti, lebih dia cintai, lebih dia anggap memberikan pengaruh, yang dia lebih gigih berupaya mencari keridhaannya daripada dia mencari keridhaan Allah. Dia susah payah datang ke ya, makam mbah-mbah itu, makam sunan-sunan itu, dibandingkan dia upaya dia dalam mencari keridhaan Allah. Sholat lima waktu aja enggak, ke masjid aja enggak. Ya, tiba-tiba dia datang ke Jawa Timur, ke pelosok. Ya, demi apa? Demi keridhaan tadi. Kayak gini, ini gimana lagi nih coba ini? Hah? Gimana lagi nih coba? Ya, fa iya dan billah. Maka kata Syekh, "Ai idza kana al-musawwi bainallahi wa baina ghairihi" bidalika musyrikan, apabila orang yang menyamakan antara Allah dan selainnya, bidalik dalam masalah mahabbah dan ibadah, itu dianggap musyrik. Fakaifa billadzi zada ma'budan 'ala Allah, maka bagaimana orang yang menambah mahabbahnya, menambah ibadahnya, takutnya, harapnya kepada sesembahan yang dia sembah selain Allah tadi. Ya azza wa jalla, fakhafuhu aktsara min Allah. Dia takut kepada sembahan baru dia tadi lebih daripada dia takut pada Allah. Warajahu aktsara min Allah. Dia berharap kepada sembahan dia tadi lebih, harapannya lebih besar daripada dia harap pada Allah. Wa madzallukum bihadza? Apa pendapat kalian tentang orang ini? Ya, wa hadza waqi'un fi ubadil qubur al-yawma. Ini memang terjadi, real terjadi pada para penyembah berkuburan hari ini. Ya khafuna minal mauta. Mereka takut kepada penghuni kubur. Ya qulun la taqul syai'an. Mereka mengatakan di kuburan, jangan ngomong, la takul syai'an, jangan ngomong berisik. Kan begitu, ya, ada ama kuncennya kan, ama kuncennya, dikasih wanti-wanti, ngomong gak boleh sembarangan. Kenapa? Ini, mbak, sunan, wali. Sementara di kehidupan sehari-hari yang dia meyakini Allah mendengar dia, Allah melihat dia, dia mengucapkan sembarangan. Tapi pas di kuburan, jaga omongan. Jaga omongan. Subhanallah. Benar gak Pak Habib? Hah? Oh. Ini ngeles. Belum makomnya, belum tinggi. Masih baru makam Mbah Bangkilan. Bangkalan. Tapi, Syekh menceritakan ini terjadi di negeri Arab. Ya. Kenapa enggak boleh ngomong sembarangan? Di Allah yusibaka, supaya kamu tidak ditimpakan suatu hal yang negatif. Yusibaka auladaka, atau menimpa putra-putra Anda. Laisat mas'alatu annahum yutunahum. Bal innahum yakhafunahu, yakhafuna minhum. Di sini masalahnya bukan cuman mereka berikan ibadah kepada penghuni kubur tadi aja. Namun mereka takut kepada mereka. Hatta la yusibaka fi auladika wa fi nafsika. Hingga dia supaya tadi berhala apa sembahan dia tadi tidak menimpakan kepada sesuatu yang negatif kepada anak-anak Anda atau diri Anda. Za'amu, mereka menyangka demikian. Wa qad yubtala, maka sungguh telah ditimpakan ujian tersebut waliyadu billah uyusabu, dan akhirnya mereka ditimpa hal tersebut. Ya. Akhirnya ditimpa, terkadang demikian. Istidraj. Mereka ngomong sembarangan, ternyata setelah keluar dari kuburan, dari komplek makam keramat, mereka ditimpa sesuatu hal. Wah iya benar nih. Gak boleh sembarangan ngomong nih. Gak boleh suudon kalau di kuburan ini. Kenapa? Jangan, bersihin hati. Dia suudon. Akhirnya sendalnya hilang. Wah, sendal saya hilang. Langsung, wah. Sendal dia taruh di luar. Wah, benar ini. Enggak boleh hati-hati. Wah, mesti hati-hati. Ya. Nah. Jomblo, enggak usah ngomong. Ngemeng aja jomblo. Nah. Mana lagi tadi? Fayadunnu anna hadha minal mayyit. Mereka menyangka dampak ini semua itu dari si mayit tadi. Hati-hati nih sama kuburan bah ini nih. Ma hadha ibtilaun. Padahal ini adalah ujian. Ya, minallah wa imtihanun, cobaan, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, "Fa iya dan bila maka kita berlindung pada Allah." Ini maf'ul mutlak, ada ya'udzu. Ya. Takdirnya na'udzu iyadan billah, itu takdirnya. Maka kita berlindung pada Allah min ayyan salikha al-qalbu min at-tauhid wal Islam, dari kalbu kita terlepas dari Islam dan tauhid, kan silakil hayati min kishriha, sebagaimana terlepasnya ular dari kulitnya. Ya, sabit, baca sabit. Idza taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil wa yazidu al-batila bi nafsihi hatta yakhruju ila al-kufri ma kafara wa yazidu al-batil fa'il dari yazidu, batil akan bertambah fi nafsihi, terus batil fi nafsihi hatta yakhruju hatta yakhruju yakhruja mansub bi an mutmaratan ila kufrin ma kafarahu wa yuruhu min al-alam. Kata Syekh, yakni yang salih al-insan, yaitu manusia terlepas min tauhid, dari tauhid dan Islam, wa yakhruju ila al-kufri, dan dia keluar menuju kekufuran, keluar dari Islam, wa syirki bitadarruj, itu secara bertahap, step by step, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta la yabqa indahu syai'un min at-tauhid, sampai enggak ada tauhid sedikit pun dari diri orang tersebut, wala min al-islam, dari Islam sedikit pun. Fa idza taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil, kalau dia meninggalkan al-haq maka dia akan ditimpa dengan kebatilan. Wa yazidu al-batil, kebatilan akan bertambah fi nafsihi hatta yakhruja ila kufrin, sehingga dia keluar menuju kekufuran. Ma kafarahu ghairuhu min al-alam, yang kekufuran tersebut tidak ada selainnya yang kufur seperti tersebut di alam ini. Ya dan billah. Ya, kemudian kata Al-Maqrizi, wa huwa yadhunnu annahu muslimun muwahhidun. Dia menyangka bahwasanya dia muslim muwahhid. Nah, coba, nih Pak Andika nih baca, ayo. Muwahhid. Pas nih muwahhid. Nah, antum udah lama nih enggak baca ini. Nah, mesti berani, ayo. Berani jadi muwahhid. Kata Andika, Anda juga udah jadi muwahhid kok. Padahal Anda enggak berani gitu misalnya. Hah? Kenapa? Ayo Pak Andika. Ma aksarahum al-ana. Nih, Syekh Hafib grecokin nih. Pak Andika lagi baca. Masya Allah. Ya Abdul Qadir. Abdul Qadir di sini yang dimaksud adalah Jilani ya. Terus. Kok Islami? Ainal Islamu mubtada. Ainal Islamu wa ainal tauhidu wa anta tad'u ghayra maf'ul bi ghayra Allahi fa aina al-islami fa aina al-islamu wa tatbahu, ya ada di atas ya, ada ke bawah, wa tatbahu li ghayri Allahi wa tan nadhara yanzuru tanzuru tanzuru li ghayrillahi wa takhafu min ghayrillahi wa tarju ghayrillahi ghayra tarju li ghayra wa tarju ghayra Allahi fa aina al-islam. Iqbal lanjut. Al-islamu haqiqatan masya Allah. Wa in ad'u annahum muslimuna fala yatasamma Ma aktsaruhum al'an, betapa banyaknya mereka saat ini. Oh, langsung aja terjemahannya ya, biar cepat. Hum yadhunnu, mereka menyangka annahum muslimun, annahum wahidun, mereka muslim, wahid, bertauhid. Namun mereka menyangka wahai pulan, ya Ali, ya Abdul Qadir, minta. Mintanya. Ya, sering diajarin ya. Kalau minta ini sebut, baca Al-Fatihah, panggil ya Abdul Qadir, Abdul Qadir Jilani. Ainul muslimin Islam, ainul tauhid, anta tad'u ghairallah. Mana Islam, mana tauhid? Anda berserah, Anda meminta kepada selain Allah. Wa tadbahu li ghairillah. Anda menyembelih untuk selain Allah, tanzuru li ghairillah. Anda bernazar untuk selain Allah. Ya. Takhafu min ghairillah, Anda takut pada selain Allah, takut ibadah, bukan takut tabi'i. Takut tabi'i, takut masinga, takut tabi'i. Takut sama istri, takut tabi'i enggak? Tawa Mas Bowo. Pak Habib lagi masa itu dia. Masa 40 hari dia, makanya bisa ketawa dia tuh. Masa Indomie. Hah? Udah lewat? Masya Allah. Udah buka puasa dia. Mana lagi tadi? Takhafuna min ghairi tarju ghairallah. Aina Islam, mana Islam? Islam hakiki itu adalah laisa da'wan. Islam yang hakiki itu bukan klaim. Wa haula'i laisa muslimin, mereka bukan Islam. Wa ini da'u annahum muslimun, walaupun mereka mengklaim mereka Islam. Mereka tidak dinamakan dengan Islam hingga mereka mengesakan Allah dalam ibadah hanya pada Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Yakunu hina idzin muslimina haqqan, baru mereka saat itu menjadi muslim yang benar. Sudah cukup ya, nanti insyaallah kita lanjut lagi. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.